Mitra Bisnis Kwitianggi mengindikasikan lemahnya ketahanan pangan nasional diakibatkan oleh tidak adanya peran serta campur tangan pemerintah yang kuat. Akibatnya, sektor pertanian dan kelautan yang idealnya menjadi penopang ketahanan pangan benar-benar dilepas kepada mekanisme pasar yang sangat liberal serta marak dengan perilaku curang dan tidak sehat. Sehingga, komoditas pangan justru dikuasai oleh kartel-kartel yang melakukan praktek bisnis tidak sehat seperti yang ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Untuk melanjutkan bahasan atas model pemerintahan serta ekonomi yang ideal bagi bangsa ini, segera kita berbincang dengan Kwitianggi. Baik Pak Kwit, di mana Bapak melihat praktek kartel komoditas pangan yang sangat tidak sehat itu? Di daerah tempat kelahiran saya waktu itu. Waktu saya di Bappenas, saya sengaja melihat itu. Saya tanya langsung, oh ini apa handphone? Apa yang ditentukan? Terusnya ada yang bisikin saya, bukan pedagangnya, ada yang bisikin saya. Itu menentukan harga, Pak. Jadi, praktek bisnis komoditas yang tidak sehat itu telah berlangsung lama di tingkat lapangan ya, Pak Kwik? Iya. Nah, kalau di luar tidak. Yang saya ketahui juga, saya lihat sendiri sebagai ekskursi ketika mahasiswa. Produksi apel. Apel itu elastisitasnya tinggi. Artinya kalau lagi kekurangan, harganya melonjaknya tinggi sekali. Kalau ada kelebihan, hancurnya ya luar biasa. Gitu. Itu mereka setelah produksi hari itu dihitung, ini kuantitinya sekian. Ya. Kalau ini kita lempar, itu harganya akan hancur. Jadi yang kita lempar sebagian saja, ya sebagian itu dimusnahkan. Ada mesin besar, dimasukkan besar, terjadi air laut, masuk laut. Karena dengan demikian, dengan supply yang terbatas, itu sudah ada hitung-hitungannya karena sudah dikenali elastisitasnya berapa. Nah, perolehannya itu lebih banyak menjual sedikit daripada menjual banyak. Karena penurunan harganya luar biasa besarnya kalau supply-nya melimpah gitu. Nah, ini mekanisme ini kan tidak dijalankan di Indonesia. Dibiarkan aja udah dimakan oleh apa raksasa-raksasa ini dipermainkan ya biarin aja gitu. Jadi hasil pertanian dan ikan kan sudah dikuasai semua oleh kartel-kartel, dikuasai oleh mafia semua. Bagaimana mematahkan kartel-kartel ini? Demikian Kwitianggi. Bedi Rahmadi, Paz FM.